Faslun fi ahkamil qirati, fasal menjelaskan tentang beberapa hukum qirat. Wahwa lugatan mustaqun minal qardi wa wal qat'u. Mana lugat dari qirat adalah memotong. Jadi kata qirat diambil dari kata qardu yang makna qardu adalah memotong. Wa syar'an daf'ul maliki malan lil amili ya'malu fi wa ribhul mali bainahuma. Mana qirat secara syariat atau secara istilah fikih adalah memberikan harta ke orang lain agar orang itu berdagang mendagangkan harta tersebut, lalu keuntungan dibagi dua. Jadi intinya qirat adalah ada dua orang atau lebih, salah satu dari keduanya memiliki harta dan yang lain memiliki tenaga. Jadi orang yang memiliki harta memberikan hartanya ke orang lain yang siap mendagangkan harta tersebut. Jadi qirat ini merupakan akad yang bagi hasil, tetapi keduanya tidaklah bekerja, tetapi salah satu di antara keduanya bekerja dan satu yang lain tidak bekerja, tetapi dia yang memiliki modal. Jadi mempekerjakan orang untuk mendagangkan harganya, mendagangkan hartanya. Jadi akad bagi hasil ya, akad bagi hasil. Walil qirati arba'atu syara'it. Qirat memiliki empat syarat. Haduha ayakuna ala naldin ayanaqdin minad darahimi waddana niri al-khalisah. Yang pertama, qirat harus dilakukan dengan harta, harus dilakukan untuk harta yang berupa dirham atau dinar yang murni. Fala yajuzul qiratu ala tibrin wala hulliyin wala maksusin wala urudin wa minhal furus. Maka qirat tidak boleh untuk mengakati selain dirham dan dinar, yaitu misalkan emas, biji emas atau perhiasan atau emas campuran ataupun benda-benda selain emas dan perak. Wasani ayat dana robbul mali lil malik lil amili fitasorfi idnan mutlakon. Syarat yang kedua adalah pemilik harta, pemilik modal harus mengizinkan amil atau pekerja untuk mentasorofkan hartanya, dan izin itu harus secara mutlak, tidak terbatas. Fala yajuzu lil maliki ayudayyiqu tasarrufa 'alal amil. Seorang yang memiliki modal tidak boleh mempersempit tasarruf, mempersempit gerakan amil. Dia harus mengizinkan secara penuh penjualan yang dilakukan oleh amil. Kaqaulihi la tastari syai'an hatta tusawironi aw la tastari ilal hindotal baydha masalan. Contoh pengizinan yang mempersempit gerakan amil adalah kamu jangan membeli sesuatu sebelum meminta izin kepadaku. Jadi amil tidak boleh membeli atau menjual sesuatu sebelum dia izin dulu kepada pemilik harta. Ini termasuk tasarruf yang mempersempit ruang gerak dari amil. Atau contohnya adalah latas tari ilal hintotal beidok, jangan membeli kecuali gandum yang putih. Jadi pembatasan barang yang dibeli ini juga termasuk membatasi ruang gerak dari amil. Thumma atafal musonifu ala qawlihi sabiqan mutlakon qawlahu huna au fima evitasorufi fi syai'in layang koti'u wujuduhu godiba. Fitnah sorofi ini salah ya, mestinya min ya. Aimin atas sorofi fi syai'in layang koti wujuduhu wadiban. Jadi yang tidak diperbolehkan oleh amil, oleh malik atau robbul mal, pemilik modal, yang tidak diperbolehkan adalah membatasi akad-akad sehingga amil kurang mendapatkan ruang untuk mengembangkan modalnya. Artinya boleh membatasi tasarruf asalkan tasarruf itu masih memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan. Falau sarata alaihi syira asai'in yanduru wujuduh kal hawli bulki lam yasiha. Dan andai kata Rabbul Mal atau pemilik modal mensyaratkan membeli sesuatu yang sulit ditemukan seperti kuda yang belang, maka hukumnya tidak sah. Jadi intinya tasarruf ini harus diberikan izin secara mutlak, atau tasarruf yang tidak sulit ditemukan. Jadi tidak boleh membatasi amil untuk mentasarufkan sesuatu, pembatasan yang tentunya bisa mempersulit untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan keuntungan. Watsalitu ayastaritu lahu ayastaritul maliku lil amil juz'an ma'luman minar ribhi kanisfihi aw tsulutsi. Syarat yang ketiga adalah pemilik modal atau pemilik uang, dia harus menentukan keuntungan yang didapatkan oleh amil. Jadi keuntungan itu harus ditentukan dalam bentuk persentase, misalkan 50% atau 30%. Kalau di kitab ini dicontohkan sepertiga atau separuh ya. Jadi di dalam akad harus sudah ada kesepakatan, harus ada kesepakatan berapa jumlah persentase yang didapatkan amil saat dia mendapatkan keuntungan. Falau qalal maliku lil amili qaratuka ala hadzal mal ala anna laka fihi syarikatan aw nasiban minhu fasadal qiratu. Jadi apabila malik atau pemilik modal dia memberi bagian amil dengan bagian yang tidak jelas, maka qiratnya tidak sah, akad ini tidak sah. Aw ala anna ribha bainana soha wa yakunu ribhu nisfain. Tetapi bila pembagian itu berupa kata ala anna ribha bainana, jadi saya akad qirat kepada kamu, saya memperkerjakan kamu untuk mencarikan keuntungan dari uangku, nanti keuntungan itu milik kita berdua. Jadi keuntungan milik kita berdua ini sah ya. Dan nanti di saat keuntungan ini aturannya adalah 50%. Warrobiu alla yukadirul kiro dubi muddatin maklumah kakaulihi korot tuka sanatan. Syarat yang keempat, akad qirat ini tidak boleh dibatasi dengan waktu. Tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sebagai contoh, saya mengakati qirat kepada kamu, saya mengakati bagi hasil kepada kamu selama 1 tahun. Jadi akad qirat ini tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Wa alla yu'allaqu bi syartin ka qaulihi idza jaa'a ra'su syahri qaratuka. Selain tidak boleh dibatasi dengan waktu, akad qirat juga tidak boleh digantungkan dengan sesuatu. Jadi misalkan ucapan bila awal bulan telah tiba, maka aku akad qirat kepadamu, itu tidak sah ya. Jadi kesepakatan qirat itu digantungkan dengan sesuatu, itu tidak sah. Jadi tidak diperbolehkan membatasi dan juga tidak boleh menggantungkan kesepakatan akad qirat kepada sesuatu. Wal qiratu ini kurang alif ya. Kalau qardu artinya menghutangi. Kalau qirat ya yang kita bahas sekarang. Wal qiratu amanatun wa hina idin la dumana alal amili fi malil qirati illa bi udwanin fi wa fi ba'din nusahi bil udwan. Akad qirat termasuk kategori akad yang amanah seperti syirkah dan juga wakalah ya. Kalau akad qirat amanah, maka konsekuensinya adalah amil atau orang yang berdagang, orang yang memberikan tenaganya, bila memang harta qirat hilang ataupun rusak, dia tidak harus menggantinya ya. Jadi seorang amil di dalam menguasai harta qirat ini, kekuasaan itu adalah amanah atau kepercayaan. Jadi bila ada kerusakan ataupun kehilang, maka amil tidak harus menggantinya. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata udwan, tetapi menggunakan kata bil udwan. Jadi kata udwan diberi al ya. Wa idza hasala fi malil qirati ribun wa khusranun jubiral khusranu bir ribhi. Bila di dalam akad ini terdapat kerugian dan keuntungan, maka kerugian itu ditutupi dengan keuntungan. Wa'lam anna 'aqdal qiradi jaizun min at-tarafain, falikullin min al-maliki wal 'amil fashuhu. Akad qirad ini juga merupakan kategori akad yang jaiz min at-tarafain. Akad jaiz min at-tarafain adalah akad yang tidak terikat, akad yang tidak terikat. Artinya keduanya, baik itu pemilik modal atau pelaku amil atau amil, mereka berdua boleh memutus akad kapanpun mereka mau.